Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azal bisahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-nabiyil ummi al-habibil alil qadril adimil jah ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحادية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil muhtaram ingkang kula hormati panjenenganipun para habaib, para yai, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususipun putra guru kula panjenenganipun Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan panjenenganipun putra guru kula panjenenganipun Al Habib Abdullah Baqir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al Attas wa akhina fillah al-habib Muhammad bin Alwi al-Attas wa al-habib Abdurrahman Syihabuddin panjenenganipun Bapak Kiai Hamin Ghazali lan panjenenganipun para sesepuh-sesepuh sanesipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggalipun. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Wakil Wali Kota. Boten kula sebut wali kotane, wis cukup ana wakile padha. Terus ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Wakil Wali Kota, panjenenganipun Bapak Kaden Brimob, panjenenganipun Bapak Kapolres atau ingkang mewakili, Bapak-bapak Muspika, jajaran Muspida, para adik-adik kita, mas-mas kita, Banser, IPNU, IPPNU, sakpi turute ingkang wenten mandegani derek nyengkuyung wentenipun peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing papan panggonan kang mulya terkenal masjid diarani Masjidil Aulia porapor sakpurnya arane peringatan Maulidin Nabi masjide Masjidil Aulia sing diwarisi ilmune karo sing marisi ilmune klop. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, satu kebahagiaan ingkang boten wonten tandingane nek cara Jawa niku bejo kemayangan wong sing atine isih kumantil. Kumantil malang marang salah sijine priyayi kang agung ing ngreso dalem kang murbeng dumadi. Nggih menika Gusti Allah wahdahu la syarikalah. Piyayi ingkang agung menika wau ya memang diagungke, digedhekno, dimulyakno karo sing gawe. Ngantos Gusti Allah Taala dawuh ten hadis qudsi dawuhaken tak cara jawake ae. Ingsun Jibril temurun sowan ing ngarsa dalem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipunutus ngaturake dawuhipun Gusti Allah. Matur Kanjeng Malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Habibullah, kula dipunutus dening Rabbul Alamin ken ngaturaken dawuhipun dateng panjenengan. Bilih Allah Ta'ala ngangkat dateng panjenenganipun Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih. Ananging Allah Ta'ala ngangkat panjenengan saunju-unjuni piro-piro kekasih. Wama kholaktu kholkon akram alaya minka. Ing sunuranggawi kauloning sun singungkuli kemuliaani seliramu. Wa khalaqtu dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Ingsun gawe bumi langit lan saisine pisan perlu aweh weruh. perlu aweh beruh kemuliaanmu lungguh papanmu ingarso dalem ingsun. Diparil ingsun urang gawe siriromu wahai kekasihku, ingsun urang gawe Adam, urang gawe alam jagat raya. Niki nuduh ke pangkat keagunganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jais ing atase Allah Ta'ala wenang badhe mboten damel napa-napa ingkang dipun kersakake ning marga ora kesereng, mustahil ing atase Allah Ta'ala nggadahi sifat kesereng. Sak kersane Allah Ta'ala nggenipun damel kekasihe, sapa ae ora iso ngalang-alangi. Arep gawe kawula sing paling dhuwur dhewe kok takut umpamanya dimitoskan, takut kalau dikultuskan. Mungkin Allah Ta'ala ora gawe Ka'bah. Sebab Ka'bah menusa langsung ngadep. Nek umpamane duweni i'tikad nyembah ning Ka'bah syirik. Nek duweni i'tikad kok Ka'bah iku mau diarani sebagai pelantara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tauhide. Lho, ratoke gabah. Belajar tauhid, ngomong tauhid. Lho niki. Dados Ka'bah menika wau tempat altar yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, sing disucikake dening Allah Ta'ala kangge sinten? Kangge ngurmati tiang-tiang kang sami nyuwijekno marang Gusti. Semono Allah Ta'ala mulyakake ngatasi para mukmin sing dedekake kiblate mawon dipun sucikake marga demene, marga hormate Gusti Allah marang para mukmin. Napa malih dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banyune zam-zam, banyune sing ora umum karo banyu-banyu sing umum, kangge nyuguhi sinten? Ibadihil mukminin, kaula-kaulane wong kang mukmin. Mangkane tiyang nek pun langsung saking Masjidil Haram semono ya kaagungane Allah Ta'ala welas asih hormate dateng kaulane. Isin tambahe wong yeninipun kundur ngar saking Baitillahil Haram sowan dateng Kanjeng Nabi nalika ziarah, isin dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semonten agunge kasih sayangipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dateng umat-umatipun. Nikilah. Kita maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge napa? Madhari syukur. Kangge ngucapake matur nuwun dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho kok teko ngendi? Dawuh Allah Ta'ala, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yaskurin nas lam yaskurillah." Wong sing ora ngerti matur nuwun dateng menungso niku padha ae ora ngerti matur nuwun dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulud sebagai tanda ucapan matur nuwun dateng Kanjeng Nabi. Umpamane kok iso nyembelih wedhus 1000 lho apa-apa. Kok gego takeran. Panjenengan kita sami ngerti nyembah dateng Allah, nauhidaken dateng Gusti Allah, ngerti al-iman, ngerti Islam, ngerti saumur Ramadan wal hajj Baitillahil Haram. Ngertos dateng zakat, mengeluarkan zakat, ngertos salat limang waktu. Ngerti taat marang Allah Ta'ala, taat karo Kanjeng Nabi, taat karo guru, taat karo wong tua loro, bisa bedakake endi sing hak karo sing batil. Bisa bedakake endi sing halal karo sing haram. Laula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedaya ngertos napa? Cobi kula tak takon ngerti apa awake. Niki jasa sing boten saged dipun banding. Andai kata Gunung Slamet kaobati dedek emas nggo nyaur jasane Kanjeng Nabi durung cukup. Malah diterangaken ten kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sa'dat Sahih Hadits. Terangane kathah temriku. Aja gampang akeh sithik-sithik hadis sithik-sithik maudhu dhaif. Belajar dhisik ning ilmu hadis, ning ilmu mustalah. Napa dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yas'alani fi qabri ani pertama kali ditakokke besok nang jero kubur, aku dhisik sing takokake dening malaikat Israil, malaikat Munkarwan akhir. Kenal ora marang Habibullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Nek kenal bisa jawab. Apa amanate Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun bekta dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arkanul iman, arkanul Islam, ihsan, sehingga ngertos atak budallah ka anak katara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal kita merasa didengar, dilihat oleh Allah taala, dijadikan untuk bekal pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala salat lima waktunya. Pembekalan dalam sholat lima waktu kita bawa untuk kehidupan perilaku sehari-hari yang selalu tidak pernah terlepas bercermin kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyacat uang, nyentok uang, nyek uang, ngondo uang, bercermin datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jegok sing orang manfaat, bercermin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek selalu bercermin niku selalu niku mawon ngoten aman donya. Wong Kanjeng Nabi mboten ngajarake ingkang kados mboten mekaten. Kados mekaten. Selalu kita lihat bagaimana sejarahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buai salat untuk kehidupan sehari-hari, buai maulud untuk kehidupan sehari-hari. Tahu dalamnya hakikat al-mukmin, ahul mukmin, al-muslim, ahul Muslim dan mereka lah. Mengani syukur. Urusan wawasan kebangsaan kula gawa mesti selalu. Contohnya sing gampang mawon, onek muni nyontoh menusa niku genah laku-laku ni. Perilaku ni katon. Niku ana sing go contoh. Nek tanggal 17 dikibarkan. Senenan dikibarkan. Tanggal 17 dikibarkan. Kangge nopo? Hanya kegiatan, mboten. Itu peringatan, selalu kita diingatkan. Semua bangsa ini supaya kita melihat bahwa merah putih itu berkibar, bukan hadiah. Niki contoh mawon sing gampangan. Berdarah-darah niku. Ora kiyaine ora habaipe sing dadi korban kanggo negakake merah putih tinggal ten mriko ten THR niko wonten nama-namane wonten Al Idrus wonten bangsa bin sinten niko kathah jadi keturunan Arab lan para yai-yai dan para tokoh teko cilik nganti gedhi melu andil toh nyawa toh jiwa toh raga demi tegaknya sang saka merah putih. Nek dengok gambar ini enak tok merah karo putih. Ternyata di dalamnya ada kandungan harga diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam nilai merah putih. Nek ngerti nalika ditegakkan selalu kita dikibarkan. Ingat, iki kurang ngono tok berdiri ini berdarah-darah ya Allah ya Rabb. Apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan ummah, memalukan tokoh-tokoh kita, para sesepuh kita yang terdahulu, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan? Malu rasanya. Tidak mudah jadi bangsa yang cengeng, mudah dijeblokkan di antara sesama kita. Kecintaan kepada tanah air, kepada republik ini, kepada bangsa ini di atas. Parti Arab akeh akeh selagi kita cinta bangsa, cinta tanah air, ora mudah dijebloknya. Rukun antara kita sesama kita demi Indonesia, demi bangsa niku sik tingkat bendera. Lah pripun nek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora iso ditukur. Ora iso diukur. Kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya terhadap umat mulai lahir nganti cekik-cekik nyawa apa metu saking dunia isi di backup dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kasih sayangnya. Nikilah sing diantaraipun semangatan anggenipun wonten Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar dan budi kemawon, hormat dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengungkan nama idola manusia, idola kita semuanya. Nahnu Muhammadiyun. Kita dari keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dalam umatnya. Gemborkan idola kita, kebanggaan kita. Karena apa? Dia penuntun yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, umat cinta karo Rasulullah luar biasa. Mu tidak mudah dijeblok kaki. Nah, arep ngancur ke dunia Islam, hancurkan dahulu, jauhkan umat ini kepercayaan dan cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadoai nah, arep ngancur ke bongso. Jauhkan bangsa ini percaya kepada bangsa sendiri dan pemerintahnya. Iku bangsa atau umat sing mudah dipecah belah. Tapi kalau umat semakin mengidolakan, kuat cintanya pun datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalih cintanya datang ahlil bait, para sahabat, para ulama. Tiga, cintanya kepada tanah air dan bangsa ini tidak menjadi umat yang rapuh, bangsa yang rapuh, tapi bangsa yang akan kokoh, umat yang akan kokoh, berwibawa dari dunia ini sampai kemana-mana. Inilah umat mengidolakan Kanjeng Nabi, tapi nyepelek noreng Kanjeng Nabi ya juara. Inilah Maulidin Nabi intinya. Untuk apa? Lebih kita mengidolakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tamasak kepada tarekatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari dunia ini saja sehingga bisa dibawa buahnya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya pada para al ulama wal aulia radhiyallahu taala anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.